Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan terakhir adalah firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-210. Sekarang kita memasuki ayat yang berikutnya dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-211, yaitu mengenai keadaan Bani Israel yang mereka senantiasa menentang dan membangkang serta tidak tunduk dengan perintah serta syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah datang kepada mereka kenikmatan, mereka menggantikan kenikmatan tersebut dengan kekufuran, tidak segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Allah taala berfirman, sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-211 ini, sal bani Israil, tanyalah wahai Rasul kepada Bani Israil yang mereka orang-orang suka menentang. Naam, kam atainahum min ayatin bayyinah. Katakanlah kepada mereka, tanyalah kepada mereka, betapa banyak ayat-ayat kami yang telah kami berikan kepada mereka yang jelas dan nampak serta gamblang, namun justru mereka tidak merealisasikan atau tidak menerima, namun mereka justru menentang. Wa may yubaddil ni'matallahi, dan barang siapa yang mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran, mim ba'di ma ja'athu, setelah nikmat-nikmat tersebut datang kepadanya, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pedih azabnya atau hukumannya. Kenikmatan di sini barakallahu fikum adalah agama yang benar. Nah, agama Islam misalkan, namun justru tidak merealisasikan atau tidak mau menganut agama tersebut. Nah, barakallahu fikum, setelah datang petunjuk di hadapannya, maka ketahuilah bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Kita lihat di sini, qala al-mufassirun asabahumullah, sal ayyuhar rasul. Tanyalah wahai Rasul, Bani Israel. Itu Bani Israel adalah Israel pada asalnya Ya'qub alaihissalam. Jadi Bani Israel keturunannya Ya'qub alaihissalam. Oleh karena itu kita dilarang melaknat, al-la'nat ala Israel, enggak boleh. Nah, melaknat untuk orang-orang Israel. Paham ya? Israel itu beda dengan Israel. Kalau Israel, negara Yahud, ma'ruf. Tapi kalau Israel pada asalnya barakallahu fikum, nam secara bahasa Arab seperti ini, Israel itu artinya adalah Abdullah. Paham ya, bahasa Ibrania ya. Nam Israel adalah Ya'qub alaihissalam, sebutan untuk Ya'qub alaihissalam. Oleh karena itu Bani Israel termasuk keturunan Ya'qub alaihissalam. Kita enggak boleh melaknat-laknat ala Israel. Nah, barakallahu fikum, seperti orang Syiah Rafidah. Syiar mereka di Yaman sana yang sering kita dengar, mereka teriak-teriak dengan melantunkan Allahu Akbar, al-maut li Amerika, al-maut li Israel. Bayangkan, al-maut li Israel. Nah, walaupun mereka maksudkan adalah orang Yahud, tapi yang nah barakallahu fikum disebutkan para ulama, dilarang kita mengatakan laknat untuk Israel atau yang semisalnya, karena Israel adalah Ya'qub alaihissalam. Ya'qub alaihissalam, berarti kalau kita mengatakan laknat untuk Israel, berarti laknat untuk Ya'qub alaihissalam, enggak tepat. Maksudnya ya, nah barakallahu fikum, adapun negara yang dekat Palestina sana, Israel, negara Israel, negara apa? Terkenal orang Yahud. Nah barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi jangan sampai keliru ya. Naam, kita lihat sini. Sal ayyuhar rasul bani Israel al-mu'anidina lak, tanyakanlah wahai Rasul kepada Bani Israel yang mereka adalah orang-orang yang menentang, membangkang terhadapmu. Kam a'tainahum min ayatin wadihatin, betapa banyak kami telah memberikan kepada mereka ayat-ayat yang sangat nampak, jelas, gamblang. Fi kutubihim, di kitab-kitab mereka. Tahdihim ilal haq, yang pada asalnya memberikan petunjuk mereka kepada jalan yang benar, menghantarkan mereka kepada jalan yang benar. Namun justru apa? Fakafaru biha kulliha. Perhatikan ini. Justru mereka kufur dengan kitab-kitab tersebut dengan keseluruhan. Allahul musta'an. Wa a'radu 'anha, dan mereka berpaling dari kitab-kitab tersebut. Wa harrafuha 'an mawadhi'iha, dan mereka mengubah enam dari tempat-tempatnya. Maksudnya mengubah ayat-ayat tersebut atau mengubah enam kitab-kitab tersebut, diubah dari tempat-tempatnya. Oleh karena itu, enam, misalkan kita sekarang jumpai Injil atau Taurat untuk saat ini, barakallahu fikum, itu kita enggak boleh sampai misalkan kita injak-injak dan semisalnya dikhawatirkan masih ada yang asli. Adapun kalau murni asli, tidak. Nah, mereka sudah mulai, nah barakallahu fikum, disebutkan para ulama bahwasanya kitab-kitab yang ada pada saat ini, nah baik itu Injil atau Taurat, itu sudah mubaddalah. Kitab-kitab tersebut sudah mubaddalah, sudah diganti, mughayyarah, sudah diubah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, hafizakumullah, dilarang, ijma, kesepakatan para ulama, dilarang kita menghafal apa? Injil, Taurat, hafal Al-Quran. Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu, kalau ada da'i yang mereka terkenal hafal Taurat, hafal Injil, debat sana, debat sini, menang terus, itu masih disayangkan. Nah, walaupun dia hafal Al-Quran juga. Nah, kenapa tidak menghafal hadis-hadis yang lainnya? Kenapa tidak menghafal Al-Quran, sunnah cukup? Menghafal Taurat, Injil dihafal juga. Nah, barakallahu fikum. Padahal apa? Padahal tidak diperkenankan. Nah, dan saksikan bagaimana nah sepak terjang orang tersebut. Walaupun pandai debat sana, debat sini. Kemudian juga, nah barakallahu fikum, dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala, banyak dari kalangan orang kufar mengmasuk Islam melalui tangannya. Zakir Naik atau semisal itu ya, dikenal dengan Zakir Naik itu ya. Nah, barakallahu fikum, itu katanya hafal Injil katanya. Banyak perkara-perkara yang dia hafal. Tapi apakah ahli sunnah? Bukan. Nah barakallahu fikum, bukan ahli sunnah. Nah barakallahu fikum, namun itu adalah salah seorang da'i yang ingin mentaperadukkan al-haq dan kebatilan, walaupun dia terkadang mengucapkan Al-Quran wa sunnah, Al-Quran wa sunnah. Nah buktinya apa? Muncul dalam televisi, terkadang tabur baur laki-laki dan wanita dengan mahramnya, terkadang debat pun langsung berhadapan dengan wanitanya. Nah Allah musta'an, seperti itu. Nah jadi perlu diperhatikan barakallahu fikum, hafizakumullah, kita tidak diperkenankan menghafal kitab-kitab selain Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. Karena apa? Karena kitab-kitab yang ada pada saat ini, dari kitab-kitab Injil atau yang semisalnya, idham badala muhayyarah, sudah diubah dan sudah berubah. Naam barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum, hafizakumullah. Wa man yubaddil ni'matallahi wa hiya naam dinah, dan barang siapa yang mengubah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu agamanya, agama Allah ta'ala diubah dengan kekufuran, wa yakfur biha, dan kufur dengannya, min ba'di ma'rifatiha, setelah mengetahui dan mengenalnya, setelah mengetahui agama Allah, mengenal agama Allah, fak justru malah dia berubah dan kufur. Naam, wa qiyamil hujjah alaih, dan juga setelah tegak hujjah padanya, biha, dengan kitab-kitab tersebut, atau dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, fa inna Allah ta'ala syadidul iqabi lah, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang pedih azabnya atau hukumannya untuknya. Oleh karena itu, ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an, orang-orang Yahud dan Nasara itu tidak akan pernah rida dengan agama yang kita miliki, agama Islam. Dan bahkan Rasulullah sudah barakallahu fikum memberikan ultimatum keras terhadap Jaziratul Arab, negara-negara Arab aslinya. Rasulullah mengatakan, akhrijul Yahud dan Nasara min Jaziratul Arab, keluarkanlah Yahud dan Nasara dari Jaziratul Arab. La tastami fi Jaziratul Arab dinan, tidak akan berkumpul di Jaziratul Arab itu dua agama. Akhrijul Yahud wan Nasara, akhriju ahlul kitab, dengan lafaz berbeda-beda itu ya. Keluarkanlah orang-orang Yahud dan Nasara dari Jaziratul Arab. Oleh karena itu, barakallahu fikum, hafizakumullah, di negara Arab, negara Saudi atau yang semisalnya, dilarang keras untuk membangun apa? Kanais, kanisah-kanisah, gereja-gereja. Nah, barakallahu fikum, karena memang mereka berupaya untuk apa? Memurnikan agama Islam ini dan berupaya menjaga agama Islam ini. Walaupun misalkan di Jaziratul Arab ada orang-orang kufar yang bisnis atau usaha ini dan itu lain lagi urusannya. Yang jelas, nah barakallahu fikum, hafizakumullah, untuk menetap jadi warga sana kemudian beragama non-Islam, nah barakallahu fikum, pada asalnya masuk dalam lingkupan larangan tersebut. Nah, Rasulullah sudah mengatakan, nam akhridu ahlul kitab min Jaziratul Arab, keluarkanlah ahlul kitab al-Yahud wa Nasara dari Jaziratul Arab, dari negara-negara Arab. Nah, Allahul musta'an. Karena sekarang banyak yang mereka, nah barakallahu fikum, hafizakumullah, semula murni namun sekarang mereka sudah termakan dengan harta. Dalam artian mereka lebih mengedepankan harta. Dengan disuap dengan harta, akhirnya mau membangun kanisa, gereja dan semisalnya. Awalnya tidak mau. Namun karena harta tadi, akhirnya apa? Dia lebih mengedepankan harta atau dunia daripada akhiratnya. Padahal Rasulullah sudah mengatakan, likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Itu mau tidak bisa dimungkiri. Naam barakallahu fikum. Oleh karena itu, hendaknya kita merasa cukup dengan harta yang kita miliki, walaupun sedikit. Karena merasanya cukup kita terhadap harta yang kita miliki, berarti kita sudah kaya. Tapi kalau kita tidak merasa cukup, kita belum kaya. Paham itu maksudnya ya? Jadi kekayaan seseorang dikatakan kaya, barakallahu fikum, manakala dia merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang cukup dan yang ada. Paham ya? Kita saksikan sekarang. Banyak orang-orang yang mereka bekerja, gajinya mahal, tinggi, jutaan, bahkan miliaran, tapi merasa tidak cukup, ya enggak kaya-kaya. Tapi orang yang santai, tenang, kerjanya istilahnya apa? Santai, tenang, tapi ada juga penghasilan dan dia merasa cukup dengan yang sedikit itu, kaya. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kekayaan yang hakiki dinilai dari merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sedikit tersebut. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, nah barakallahu fikum, Rasulullah mengatakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh telah beruntung orang yang berislam dan kemudian diberikan rezeki dengan rezeki yang cukup dan dia merasa qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang ada padanya. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, seperti itu. Kita lihat sini berikutnya. Qala Allah taala, Allah taala berfirman pada ayat yang selanjutnya, itu ayat yang ke-212 dari surat Al-Baqarah, zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Masyaallah. Naam. Termasuk pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya, ikhwani fillah. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan keadaan orang-orang yang mereka mengikuti syahwatnya dan juga kelezatan-kelezatan dunia. Kelezatan-kelezatan dunia. Zunyina lil ladzina kafaru, telah dihias-hiasi bagi orang-orang kafir, yaitu kehidupan dunia. Nah, di hadapan mereka dihias-hiasi sehingga mereka terus mencari ambisinya dunia. Allahul musta'an. Naam. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka juga berbangga-bangga terhadap orang-orang yang beriman. Wal ladzina taqaw, dan terhadap orang-orang yang bertakwa. Naam. Wal ladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah, padahal orang-orang yang bertakwa itu di atas mereka nanti dari kiamat. Allahul musta'an. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka orang yang bertakwa adalah orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Nah, keadaan mereka di atas seluruh orang-orang kufar. Nah, orang kufar enggak merasa takut. Tapi orang-orang yang bertakwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nah barakallahu fikum, yang berikutnya tentunya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama masuk surga, itu yang terbaik. Kemungkinan yang kedua adalah masuk neraka, wallahu a'lam. Oleh karena itu mereka merasa takut nah terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Qala al-mufassiruna sabahumullah, sebelumnya, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Perhatikan. Dan Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada siapa yang Allah telah kehendaki, bighairi hisab, tanpa dihitung-hitung. Jadi rezeki, semua rezeki munculnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Qalilan kana aw katsira. Naam. Baik sedikit ataupun banyaknya, semua rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan apa-apa yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langitlah rezeki kalian dan apa-apa yang telah dijanjikan untuk kalian. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah ada binatang ataupun hewan ataupun makhluk yang hidup di muka bumi ini melainkan Allah Ta'ala yang akan berikan rezeki. Nah, melainkan semuanya rezekinya urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak boleh mengeluh. Selama kita masih hidup di dunia pasti rezeki itu akan datang. Walaupun seadanya, secukupnya, tapi kita syukuri barakallahu fikum. Kenikmatan yang sedikit semakin kita syukuri semakin bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat untuk kalian. Namun jika kalian kufur, ketahuilah azabku sangat pedih. Dan jangan angan-angan kita, bayangan kita rezeki itu harus uang terus, tidak. Paham ya? Rezeki kenikmatan yang Allah telah tambahkan kepada kita itu apakah wujudnya uang terus? Tidak. Paham ya? Wah, katanya kalau bersyukur ditambahkan rezekinya, tapi kok uangnya kok semen enggak tambah-tambah uangnya ya? Jangan pandangannya rezeki itu uang. Paham ya? Uang cuma diantara rezeki, uang diantaranya. Enggak semuanya. Rezeki yang paling bermanfaat dan paling utama adalah istiqamah di atas Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang paling terbaik sudah. Paham ya? Walaupun uangnya banyak, nam sedalam lautan, setinggi gunung, setinggi nam setinggi langit, sebesar gunung, semuanya misalkan, tapi tidak istiqamah, sama saja. Allahul Musta'an. Tapi kalau seandainya dia memiliki harta yang cukup sedikit, tapi istiqamah di atas Al-Quran Sunnah, itulah rezeki yang terbesar. Oleh karena itu jangan sampai bayangan kita sudah bersyukur berkali-kali, tapi kenapa ya kok uangnya gak bertambah. Jangan menilai nikmat itu hanya uang saja. Paham ya? Kita diberikan kesehatan, nikmat gak? Nikmat. Diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan kesempatan untuk belajar, kenikmatannya sangat luar biasa itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la aziidannakum, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat untuk kalian. Jangan bayangannya nikmat itu uang saja. Paham ya? Kesehatan nikmat. Paham ya? Waktu luang nikmat, kesempatan nikmat. Semuanya kenikmatan, barakallahu fikum. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah lah akan berikan rezeki kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki tanpa dihitung-hitung. Jadi rezeki Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Nah, barakallahu fikum, baik rezeki berupa udara yang kita hirup setiap hari, barakallahu fikum, air, nah kemudian cahaya matahari, cahaya bulan, semua itu rezeki. Semua itu kenikmatan dan di balik itu ada hikmah, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai bersyukur. Karena kalau kita berupaya ya, berupaya menghitung saja, baik dengan jari jemari kita hitung ini, sejak dulu sampai sekarang enggak akan mampu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Kalau seandainya kita berupaya menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Mana dalilnya, Akh Mamat? Sering terulang-ulang ini ya. Antum Akh Bakrin. Ingat? Na'am ahsan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dihafal itu ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Walaupun dengan lantunan kata-kata, dengan perbuatan, baik dengan hitungan-hitungan jari, tidak akan mampu. Karena banyak sekali rezeki yang Allah taala berikan kepada kita, barakallahu fikum. Nam. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la dzalumun kafar. Nah, seperti itu, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Rezeki sangat banyak dan luas sekali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan khawatir. Selama kita masih hidup di dunia ini, semua sudah diatur secara rapi dan teratur. Si fulan akan meninggal tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian, itu semuanya sudah tercatat. Si fulan hari ini dapat gaji sekian, pekan depan dapat gaji sekian, si fulan hari ini, makan itu, semuanya sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Sebelum Ahsan, 50 ribu tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Innallaha qad kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50 alf sana. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, menulis, menetapkan takdir-takdir makhluk ini semuanya, mulai rezekinya, ajalnya dan semuanya. Nah, barakallahu fikum, sebelum menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun. Masih enggak percaya lagi? Jangan seperti itu, barakallahu fikum. Yakinlah, rezeki itu pasti akan datang. Rezeki pasti akan datang kepada kita semuanya. Dalam artian bagaimana, barakallahu fikum, selama kita hidup di dunia enggak usah khawatir. Enggak usah seperti orang-orang, sebagian orang awam yang jauh dari ilmu. Nanti kalau kamu enggak sekolah, bagaimana masa depannya? Bagaimana anak-anak nanti makan pakai apa? Ya makan pakai makanan. Minum ya minuman. Kan itu. Enggak usah khawatir. Masa depan yang mana yang diharapkan tuh? Masa depan dunia. Itu belum masa depan itu. Masih ada depannya lagi. Paham ya? Masa depan yang hakiki itu akhirat. Kalau dunia itu masa depan apa? Masih ada depannya lagi. Paham ya? Oleh karena itu jangan tertarik dengan singgungan-singgungan atau na'ambar kalafikum gunjingan tetangga yang mungkin masih awam. Kadang anakmu kok enggak disekolahkan, bagaimana nanti? Masa di pondok terus belajar Al-Qur'an dan Sunnah terus, nanti enggak belajar IPS, IPA dan misalnya enggak bisa nanti. Bagaimana ke depannya nanti? Bagaimana masa depannya? Biasanya gitu kan? Masa depannya bagaimana? Bagaimana nyari maisha nanti? Kok bingung itu loh. Semuanya sudah tercatat. Semuanya sudah tertata barakallahu fikum na'am. Ketika anak sebelum lahir di muka bumi ini barakallahu fikum, atau sebelum lahir di dunia ini barakallahu fikum, ketika masih dalam kandungan, ketika umur berapa? Bagul hari. 4 bulan ya, sekitar 4 bulanan itu, nah barakallahu fikum sudah tercatat apa? Sudah tercatat itu, dicatat ajalnya, rezekinya, dia nanti termasuk orang yang sengsara atau bahagia. Paham ya? Nah, 40 pertama kan 6 tetesan air mani, ya enggak? 40 berikutnya apa? Gumpalan darah. 40 berikutnya sudah 6 potongan daging. Paham ya? Sudah berbentuk berarti 40 40 40 berapa hari berarti? 80 hari tambah 40 berapa? 100 120 hari berapa bulan berarti? Sekitar 4 bulan ya. 6 itu barulah terbentuk dan semua sudah tercatat situ. Semuanya sudah dicatat. Jangan khawatir barakallahu fikum na'am. Jadi jangan tertipu dengan masa depan. Tanya kepada orang tersebut, masa depan yang mana, Pak? Gitu. Paham ya, masa depan yang mana? Itu masa depan nanti kalau sudah beristri bagaimana? Anak makan pakai apa misalkan? Itu masih belum masa depan, Pak. Masih ada yang depan lagi gitu. Di mana depannya? Akhirat. Itu masa depan kita yang abadi, yang kekal. Jadi jangan khawatir barakallahu fikum, selama kita masih hidup di dunia, semuanya sudah diatur. Mang, semuanya sudah diatur rezekinya. Nah, kita lihat sini, qala al-mufassirun atsabahumullah husna lil ladzina jahadu wahdaniyatallahi al-hayatud dunya telah dihias-hiasi. Telah dihias-hiasi atau dianggap indah bagi orang-orang yang mereka menentang terhadap ketunggalan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kehidupan dunia. Padahal dunia ini tidaklah selamanya, sesaat saja. Dan dunia ini apakah nah bagi kita itu adalah tempat kebahagiaan? Bukan. Dunia ini adalah apa? Penjara bagi kita. Penjara. Paham ya? Rasulullah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Jadi kita hidup di dunia jangan senang-senang saja. Paham ya? Kita hidup di dunia jangan cuma untuk senang-senang. Harus butuh perjuangan, pengorbanan untuk mewujudkan kesenangan yang abadi, yang kekal di akhirat nanti. Paham itu maksudnya ya? Nah, karena dunia ini adalah bagian penjara. Oleh karena itu Rasulullah ketika nah barakallahu fikum berdoa mengatakan apa? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Suatu ketika Rasulullah mengatakan Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal kecuali kehidupan akhirat. Nah barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah juga memberikan ultimatum dalam hadis yang sahih. Rawahu Muslimun dari hadisnya Abi Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Hati-hati kamu dengan dunia dan hati-hatilah dengan wanita. Karena pertama kali fitnah yang melanda bani Israil adalah fitnah wanita. Kemudian Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, hadisnya Amr bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum," kata Rasulullah. Maka demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian, kata Rasulullah. "Walakinni akhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakathum." Itu yang Rasulullah khawatirkan. Artinya apa? Artinya Rasulullah ketika itu bersumpah, "Wallahi, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum." Bukanlah kefakiran yang aku takutkan pada kalian. Kalau kalian fakir, miskin, itu kami enggak takut, enggak khawatir, kata Rasulullah. Walakinni akhsha alaikum, akan tapi aku khawatir terhadap kalian, antum satar dunya alaikum. Dibentangkan, dibukakan dunia di hadapan kalian, kama busitat 'ala man kana qablakum, sebagaimana dibentangkan umat-umat sebelum kalian. Akhirnya apa? Fatanafasuha kama tanafasuha. Akhirnya kalian berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mencari dunia. Fatuhlikakum kama ahlakatkum. Akhirnya dunia membinasakan kalian sebagaimana umat sebelum kalian dibinasakan karena dunia. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Coba kita bayangkan hadis Rasulullah yang sering kita baca itu, Rawahu Muslim, hadis Abi Hurairah. Nah, sebabnya apa? Kok berbalik arah secara cepat itu? Nah, berbalik arah secara cepat sebabnya apa? Sebabnya karena dunia. Pagi masih mukmin, sore kafir. Sore masih mukmin, pagi sudah kafir. Itu lingkupan besarnya. Kalau lingkupan kecilnya bagaimana? Pagi masih sunni sanafi, sore sudah menjadi mubtadi hizbi, bayangkan itu. Cepat sekali perubahannya. Atau sore masih sunni salafi, paginya sebaliknya. Atau pagi masih sunni salafi, sorenya sebaliknya. Menjadi muqtadi yang disebut. Sebabnya apa? Rasulullah mengatakan, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradina dunya. Ini. Dia menjual agamanya dengan sebab karena ingin mengharapkan segelintir dari dunia. Enggak banyak, sedikit aja. Langsung berubah drastis. Hati-hati dengan dunia, barakallahu fikum. Nah, karena dunia itu, nah barakallahu fikum, memang dihiasi-hiasi seakan-akan indah. Namun keindahan tersebut tidaklah kekal. Hanya keindahan yang semu. Dalam artian untuk menguji manusia ini apakah mereka lebih peduli dengan dunia atau dengan akhiratnya. Pertanyalah dan yakinilah bahwasanya barang siapa yang mencari akhirat, pasti dunia mengikutinya. Dan barang siapa yang mencari ambisinya dunia, belum tentu akhirat mengikutinya. Nah, Allahul Musta'an. Kita lihat sini. Qala al-mufassirun asabahumullah husna lilladzina jahadu wahdaniyatallahi alhayatud dunya wa ma fiha minasyahawati wal maladzati. Artinya telah dihias-hiasi bagi orang-orang yang mereka menentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya berupa syahwat dan maladzat dan kelezatan-kelezatan dunia. Namun kelezatan dunia itu kan habis dan hancur ketika sudah datang apa? Kematian. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan aksiru dzikra hadzibil ladzat. Naam, aksiru dzikra hadzibil ladzat, artinya perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa itu maksudnya? Keingat matian. Ingat terhadap kematian, pasti kita akan mati. Jangan sembarangan. Walaupun kita mana sekuat apapun, naam barakallahu fikum, misalkan barbel, push up, sit up, lari maraton misalkan. Paham ya? Tapi yang namanya kematian pasti akan menghampiri. Mau tidak mau pasti akan menghampiri. Cuman kita enggak tahu. Karena kematian itu ketika menjemput tidak ngomong, tidak izin, tidak ketok-ketok pintu, assalamualaikum besok kamu mati, enggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kematian datang secara tiba-tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila telah datang ajal mereka, tidak ada seorang pun yang mampu menyegerakan atau menunda. Pasti akan mati. Kita lari bisa enggak lari dari kematian? Enggak akan bisa. Nah, barakallahu fikum, Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Nah, katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, justru kematian akan mendatangi kalian, menghampiri kalian. Pasti itu. Nah, sembunyi di mana saja pasti akan menghampiri. Nah, barakallahu fikum, aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan menghampiri kalian. Walaupun kalian berada di dalam istana atau benteng yang sangat megah dan kuat, pasti menghampiri. Cuman kita tidak tahu kapan mati kita. Yang jelas umur kita semuanya terbatas. Terbatas sampai kapan? Wallah alam. Yang jelas pendek sekali. Rasulullah mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur-umur umatku antara 60 sampai 70 saja, kata Rasulullah. Dan sedikit sekali yang lebih daripada 70, walaupun ada sedikit. Oleh karena itu jangan sampai kita malas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga di dalam na barakallahu fikum mencari ilmu, jangan sampai terlambat barakallahu fikum hafizakumullah, karena dengan adanya ilmu dan kesabaran kita akan bisa menolak syahwat wasyubhat dan yang semisalnya. Qala al-fasirun sabahumullah wa hum yastahzi'una bil mu'minin, mereka mengolok-olok dan mengejek orang-orang mukminin. Allahu musta'an. Orang-orang yang menentang nam keesaan Allah Subhanahu wa taala, mereka justru mengejek orang-orang mukminin. Wa haula'il ladzina yakhshawna rabbahum faqad jami'ul kuffari yaumil qiyamah. Dan mereka orang-orang yang merasa takut terhadap Rabb mereka, itu kedudukannya di atas seluruh orang-orang kufar di hari kiamat nanti. Nah, barakallahu fikum, orang yang bertakwa, karena hakikat dari bertakwa, apa makna takwa? Makna takwa adalah an yaj'alal insanu wiqayatan bainahu wa baina adzabillah. Nah, bifi'li awamir wasina binawahi, itu makna takwa. An yaj'alal insanu bainahu wa baina adzabillah wiqayatan. Bifi'li awamir atau bifi'li awamirihi wasina binawahihi. Itu pengertian takwa, barakallahu fikum. Naam. Jadi at-taqwa huwa an yaj'ala al-insanu bainahu wa baina adzabillah wiqayatan bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Artinya seseorang itu menjadikan antara dirinya dan dengan azab Allah Subhanahu wa taala sebuah wiqayah, benteng atau tameng. Paham ya? Dengan cara apa? Bi fi'li awamirihi wastina binawahihi, itu ketakwaan. Bukan sembarangan kami bertakwa kepada Allah taala, tapi tetap eksis saja dengan perkara yang diharamkan. Berarti enggak benar ketakwaannya. Apa maksudnya ya? Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala apa maknanya tadi? Seseorang menjadikan antara dirinya dan antara azab Allah Subhanahu wa taala sebuah apa? Tameng atau benteng. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, itu ketakwaan. Na'am barakallahu fikum. An yaj'al al-insanu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayatan bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi, itu pengertian daripada at-taqwa. Na'am. Haitsu yudkhiluhu Allahu a'la darajatil jannah. Na'am, masyaallah. Kenapa orang-orang yang bertakwa kok lebih di atas orang-orang kufar hari kiamat nanti? Dari sisi karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam apa? Enam tingkatan-tingkatan surga yang paling tinggi. Masyaallah. Naam. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, jika kita ingin naam untuk mendapatkan selama kita masih di dunia dan semisalnya untuk mendapatkan kebaikan naam dunia dan seisinya, maka hendaknya kita tidak boleh meninggalkan dua rakaat sebelum subuh, itu di antaranya amalan yang paling mulia. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jangan malas-malasan, upayakan bangun barakallahu fikum naam dua rakaat sebelum subuh, karena hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan. Di antara sunnah muakkadah adalah rakaatul fajri tadi, dua rakaat sebelum subuh dan qiyamul lail. Itu Rasulullah ketika mukim atau safar melakukannya. Paham itu ya? Naam, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian tambah salat subuh lagi, dapat apa? Jaminan surga. Man shalla al-bardaini dakhala jannah, muttafaqun alaih, dari hadisnya Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abi Musa? Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Man shalla al-bardaini dakhala jannah. Barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin, maka sungguh dia akan masuk surga. Maksudnya apa? Salat apa? Subuh dan asar. Nah, disebutkan dalam syarahnya seperti itu. Yang jelas keutamanya sangat luar biasa barakallahu fiikum. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masyaallah. Naam, kita lihat sini. Wa yunzilul kufar innam wa yunzilu al-kafira al-kafirin asfala darakatin nar. Na'udzubillah. Dan Allah taala, naam barakallahu fiikum mahmidukumullah. Naam, mendudukkan, menempatkan orang-orang kafir di tingkatan-tingkatan neraka yang paling bawah, terutama orang-orang munafikin. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak api neraka yang paling bawah. Wal iyad billah. Wallahu yarzuqu man yasha'u min khalqihi bighairi hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang Allah taala kehendaki dari kalangan makhluknya tanpa dihitung-hitung. Jadi rezeki Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali dan luar biasa barakallahu fikum. Naam. Dan kunci untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ketakwaan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan jadikan bagi dia jalan keluar, kemudahan semua ada kalau bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan memberikan kecukupan padanya. Naam, jadi jangan khawatir ya. Datang dalam sebuah pantun atau puisi yang sangat indah, bagus sekali mengenai naam barakallahu fikum, agar kita senantiasa naam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sumber rezeki. Naam barakallahu fikum, yaitu lafadznya alaika bittaqwallahi in kunta ghafila. Alaika bittaqwallahi in kunta ghafila. Ya'tika bil arzaki min haitsu la tadri. Alaika bittaqwallahi in kunta ghafila. Ya'tika bil arzaki min haitsu la tadri. Fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqa? Qad razaqa at-tayra wal huta fil bahri. Artinya wajib atas dirimu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala manakala engkau lalai. Di saat lalai dan semisalnya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Akan datang kepadamu rezeki-rezeki dari arah yang tidak engkau tahu. dari arah yang tidak engkau mengetahuinya. Tiba-tiba datang rezeki itu. Nah, kemudian apa? Fakaifa takhaful faqra wallahu razzaq. Bagaimana kamu takut fakir padahal Allah Ta'ala yang akan memberikan rezeki? Kok takut? Paham ya? Jangan takut. Nah, oleh karena itu ketika zaman waktu itu ketika barakallahu fikum orang-orang jahiliyah atau orang kufar ketika memiliki anak yang banyak dibunuh. Paham ya? Allah Ta'ala memperingatkan apa? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kefakiran atau kemiskinan atau karena takut kalau seandainya makan bersama kalian. Paham ya? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kata Allah SWT, kami yang akan memberikan rezeki kalian dan mereka, bukan kalian. Kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan mereka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Fakaifa takhaful faqra wallahu raziqa qad razaqa at-tayra wal huta fil bahri. Nah, bagaimana kau takut kefakiran padahal Allah Ta'ala yang telah memberikan rezeki? Dan sungguh Allah Ta'ala telah memberikan rezeki al-hut wat-tayr. Apa hut itu? Ikan besar yang dalam lautan itu dan juga burung. Paham ya? Nah, itu semuanya Allah Ta'ala yang memberikan rezeki. Nah, qad razaqa at-tayr wal huta fil bahri. Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan rezeki seekor burung dan apa? Hut, ikan yang besar dalam lautan. Sekarang antum perhatikan, ikan paus yang besar-besar kayak itu makannya apa? Rezekinya dari mana? Kalau cuma misalnya rezeki kalau makan-makan ikan satu dua enggak cukup. Buahnya itu pun apa? Allah Ta'ala memberikan rezeki. Seekor burung bayangkan itu. Pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sudah apa? Dalam keadaan perut penuh, menunjukkan bahwasanya burung aja tawakal. Apa itu ya? Alaika bitaqwallahi in kunta ghafila ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqa? Qad razaqa at-tayra wal huta fil bahri. Naam. Fil bahri. Aywa. Mahu salah ya? Nasrullah assalamat wal afiyah fil dunya wal akhirah. Wa nasrullah azza wa jalla bimannihi wa karamih an yusabbitana ala al-kitab wa sunnah hatta nalqah innahu waliyu dhalik wal qadiru alayh. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.